Salu guru, maju, maju. Maju ke depan. Maju ke depan. Kemudian jaraknya juga dibatasi. Dijaga jaraknya. Jangan terlalu dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. طيب, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, nuraja' qalilan, muraja'ah. Kemudian setelah muraja'ah, nurid khamsa minat tullab, 5 dari santri bisa membaca hadis yang telah lalu. 5. Ya, kemarin-kemarin masih diringankan. Hari ini 5, insyaallah. Baik. Telah lalu pada bab rahmah mi'atu juz'in, yaitu rahmah Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi 100 bagian sebagaimana dalam hadis yang telah kita ambil. Dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari menyatakan haddatsana Al-Hakam Ibn Nafi'. Siapa Al-Hakam Ibn Nafi'? Hah? Abu Yaman. Tayyib. Kemudian Sa'id Ibn Al-Musayyib. Zakarna pada pertemuan yang telah lalu telah kami sebutkan sirah ringkas tentang Sa'id Ibn Al-Musayyib. Naam. Sa'id ibn al-Musayyib. Ya. Hah? Abu Muhammad Al-Qurashi. Ahsan. Kemudian beliau ini adalah seorang seorang apa? Tabi'in. Naam, beliau adalah sayyidut tabi'in di zamannya. Artinya beliau telah mengambil ilmu dari siapa? Dari para sahabat Nabi alaihi ridwanullah alaihim ajma'in. Di antara mereka Abu Hurairah. Bahkan beliau dikatakan sebagai apa? Orang yang paling tahu tentang hadis, Abu Hurairah. Naam. Di antaranya adalah mendengar dari siapa? Hah? Ahmad. Tulis ya, ikhwan. Ya, ditulis. Pentingnya kitabah di zaman sekarang. Artinya kita tidak seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan tabi'in pun ya, tidak sekelas mereka. Mereka saja menulis. Mereka, para tabi'in menulis. Bahkan di antara yang dipercaya adalah yang menulis dan yang menghafal. Rata-rata demikian. Walaupun sebagian mereka membenci tulisan, ya, sebagian salaf, mereka tidak mau menulis. Ya, artinya berpegang dengan hafalan mereka. Namun dengan semakin banyaknya para sahabat yang membawa ilmu, yang membawa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka ditulislah. Karena asal daripada kitabah adalah perkara yang nafi', perkara yang bermanfaat. Ya. Penting kita menulis. Di antara mereka adalah siapa yang dilihat oleh beliau? Bahkan beliau mendengar dari siapa? Telah kita sebutkan. Dari Hah? Nggak ada yang nulis ini. Ya, Utsman. Utsman ibn Affan. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Ali. Ya. Kemudian beliau diketahui melihat Umar. Mendengar atau tidak hadis dari beliau? Hah? Mendengar hadis dari Umar ibn Khattab atau tidak? Hah? Azidan. Tidak mendengar. Melihat Umar tidak mendengar. Ini adalah pendapat yang paling dekat. Beliau tidak mendengar dari Umar namun melihat. Ya. Melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian satu kisah yang telah kita sebutkan tentang kakek beliau. Siapa yang ingat? Beliau Sa'id ibn al-Musayyib ibn siapa? Hazm. Tayyib. Hat kisahnya. Pernah disuruh Rasulullah mengganti namanya Hasan. Kemudian ditolak. Enggan. Kemudian enggan. Naam. Kemudian dipersaksikan oleh Sa'id ibn al-Musayyib bagaimana? Selalu dalam kesedihan. Naam. Ini diantara yang menarik daripada kisah keluarga Sa'id ibn al-Musayyib. Diganti siapa namanya? Sahal. Ya. Hazin sedih artinya. Diganti bal anta sahal kata Rasulullah. Engkau sahal. Apa artinya sahal? Mudah. Ya. Enggan, ya. Karena memang sudah dikenal dengan nama ini dan bapaknya yang telah memberikan nama ini, ya. Terkadang seseorang tidak memperhatikan, ya, di dalam memberi nama anaknya. Padahal dikatakan oleh para ulama, di antara mereka Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya nama ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang diberi nama. Ya, mengandung doa daripada nama. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, mempunyai ihtimam mengganti beberapa nama sahabat. Ya, diganti beberapa sahabat. Ada yang namanya Asia diganti oleh Rasulullah Birra, ya, yang terdapat apa? Terdapat menyanjung dirinya. Dirubah oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Akan disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman, ya. Nah, diringkaskan oleh para ulama nama-nama yang terdapat di dalamnya penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan dirinya adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Abdullah, Abdurrahman, ya. Kemudian Abdul Razzaq, Abdul Ghaffar, perempuan Amatullah, Amatul Rahman, ya. Ini maknanya sama. Kalau laki Abdullah, perempuan Amatullah. Ini sebaik-baik nama. Ya. Punya ihtimam syariat kita terhadap nama. Adapun orang sekarang subhanallah ada yang namanya musyrik. Bayangkan. Ya. Namanya musyrik ada atau tidak ada? Ada. Yang seperti itu ada. Ada yang namanya syaitan. Auzubillah. Ya. Maka demikian Islam memperhatikan terkait dengan nama-nama ini. Maka cari nama yang baik. Ya, setidaknya kalau kita mungkin sudah terlalu banyak nama ini, mungkin nama Pak Ambiya atau namanya para sahabat, ya, dengan harapan apa? Sebagai doa, ya, sehingga sang anak bisa menteladani sahabat Abu Bakar misalnya, atau siapa dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ya, hakadha. Kemudian telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya Sa'id ibn al-Musayyib terkadang tidak menyebutkan penengah antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya apa yang seperti ini? Disebut apa? Hadis apa? Bukan, mursal. Hadis mursal. Mursal dikategorikan hadis apa? Hadis yang apa? Tidak, dikategorikan hadis yang lemah, ya. Dikategorikan hadis yang lemah. Namun tidak secara pasti. Mursal Sa'id ibn al-Musayyib telah lalu. Bagaimana para ulama menanggapi morosil atau mursal yang datang dari Sa'id ibn al-Musayyib? Hah? Kita jadikan hari ini murojaah. Ya. Murojaah termasuk hal yang paling bermanfaat. Ya, termasuk hal yang paling bermanfaat. Sebelum kita mulai dahulu dars tafsir, ya, sebelum libur pandemi, kita jadikan sekian pertemuan sebagai murojaah yang telah lalu. Ya, sekian jam, sekian pertemuan. Naam, ala kulli hal. Kemudian diantara suri tauladan yang baik dari siapa? Dari Sa'id ibn al-Musayyib. Indaman. Tauladan yang baik dari beliau. Yang bisa kita contoh. Yang pada hakikatnya kulluna, kita semua mukassirun. Kita semua lalai. Kita semua jauh dari mereka. Ya. Apa diantara tauladan yang kita ambil? Ahmad sering berpuasa. Kemudian Aden tidak pernah meninggalkan apa? Tidak pernah telat dalam? Hah? Is irfa sotak di kerasnya. Ah, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Nah, ini diantara tauladan yang ada dari beliau. Akan beliau pernah menyatakan, ma fatatni as-salah fi jama'ah mundu arba'ina sanatan. 40 tahun. Tidak pernah apa? Tidak pernah telat di dalam, tidak pernah meninggalkan sholat jama'ah. Ya. Bahkan sebelum azan beliau sudah ada di masjid. Ya, ini tauladan bagi kita semua. Santri harus ada yang harus berada di yang paling depan. Thullabul ilm. Mereka harus ada pada barisan yang terdepan. Jangan pas azan subuh baru masuk masjid. Ya. Jangan. Sebelum subuh setengah jam minimal. Atau 15 menit sebelum subuh. Sudah qiyamul lail di masjid. Ya. Kemudian azan tidak pernah terlambat. Ini tauladan, contoh. Ya. Tidak pernah melewatkan salatul jamaah. Jangan setelah qomat baru masuk masjid. Berapa banyak kita lihat dari santri kita yang qomat baru masuk masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau rumahnya atau sakannya di ujung sana, ya masih makgul. Tapi kalau di masjid, tinggalnya di masjid, maka diperhatikan. Ini adalah contoh kita, Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah. Tayyib. Man yaqra? Ahmad. Bismillah. Bab ma la yarham la yurham. Bab rahmah 100 juz. Ya. Rahmat ada 100 bagian. Itu sudah kita lewati. Kita sekarang membaca hadis yang terakhir saja. Nah, kalau kita baca semua kebanyakan. Enggak hafal? Belum. Baik. Siapa yang hafal? Sa'dan. Lima, kita minta lima. Hadis yang terakhir. Hat. Arman. Ar-Rahmatu mi'atu juz. Mi'ata juz'in. Rahmata mi'ata juz'in. Tis'atan wa tis'ina. Wa anzala fil ardi. Wa min dhalika sudah sampai situ. Baik, majelis yang lain. Ya Allah, semangat. Ya talabah. Ya. Dihafal. Jangan sampai menyesal. Sekali lagi, ana ingatkan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Seperti kita yang sudah dewasa sekarang. Ya tidak, Abu Arman, Abu Abbas. Jangan. Ana sendiri. Ya. Jangan sampai menyesal. Abdurrahman, hafal. Abdurrahman harus ada di depan. Nomor satu. Hafal, dah hafal, ngacung sudah. Ya. Ana dulu punya teman, subhanallah, di dalam majelis. Ketika syekh kita minta untuk talabah, man yaqra, yang lain baca semua, dia tidak hafal. Di majelis itu duduk sebentar, teret dibaca. Hah? Berdiri dihafal semua, tidak ada yang salah sedikit pun. Tidak ada yang salah sedikit pun. Nah, artinya kita tidak berharap seperti itu. Ya, sesuatu yang diambil sekaligus hilangnya juga sekaligus. Ya, dihafal sedikit demi sedikit. Jaraknya berapa hari dari hari ini ke hari Selasa yang akan datang? Satu minggu. Jaraknya satu minggu. Sisihkan sedikit. Ya, untuk apa? Untuk mengalihkan kejenuhan kita. Terkadang jenuh, bukan tidak jenuh. Ketika antum menghafal Quran terus jenuh, alihkan kepada sunnah. Ya. Ketika jenuh, kita lihat kutubus salaf, kitab para salaf. Apa perkataan Imam Ali Ibnul Madini, perkataan Sufyan Ats-Tsauri atau siapa? Ya. Dihafal. Ya, artinya ilmu itu dihafal di dalam hati. Ini hukum asalnya. Enggak ada lagi nih yang hafal. Hah? Ada enggak hafal? Khalas. Kalah lagi. Insyaallah pekan yang akan datang, hadis yang akan kita baca sekarang, dua hadis atau satu hadis, dua hadis. Insyaallah kita usahakan dua hadis akan kita selesaikan. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul wasati bil jar. Kita memasuki bab baru setelah pada pertemuan yang telah lalu beliau menjelaskan bahwasanya rahmah, kasih sayang itu ada 100 bagian yang diberikan kepada kita di dunia ini, ada satu bagian saja. Setelahnya beliau masuk kepada bab wasat bil jar. Nah, di dalam beberapa kitab sunan disebutkan bab wasa'ah bil jar dengan hamzah, yang kata dasarnya dari kata wasiyah, ya, dari kata wasiyah, bab wasiat kepada tetangga. Wasiat kepada tetangga. Beliau pada bab ini ingin menjelaskan bagaimana sempurnanya Islam, sampai-sampai Islam memperhatikan tetangga. Ya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa'budullah wa la tushriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsanan. Kemudian apa? Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wa jaril junubi. Ya. Kita setelah diperintahkan oleh Allah mentauhidkannya dan larangan untuk menyekutukan Allah, setelah itu Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua terlebih dahulu. Kemudian setelahnya apa? Dzil qurba, kerabat, ya, kerabat dekat yang terdekat dengan kita. Kemudian setelah itu yatim, al-yatama. Ini sekaligus murojaah pada kitab Das Tafsir, telah kita sebutkan al-yatim berasal dari kata al-yatama, dari kata yatim. Apa maknanya yatim? Hah? Maknanya yatim apa? Orang yang tidak mempunyai bapak, ditinggalkan bapaknya. Nah, itu yatim. Kalau kehilangan ibu, dikatakan yatim atau tidak? Hah? Dalam bahasa Arab tidak. Yatim yang ditinggal ibu diperuntukkan untuk apa? Hah? Untuk apa? Hah? Hewan, binatang. Ya. Yeah. Nah, sebagian diriwayatkan dari sebagian salaf yang kehilangan ibu bapaknya juga dikatakan yatim. Kalau dalam bahasa kita yatim piatu, ya. Nah, ala kulli hal. Begitu juga masakin, orang-orang miskin. Kemudian syahidnya di sini wal jari dzil qurba. Tetangga yang punya ikatan kekerabatan. Kemudian wal jaril junub, yaitu tetangga yang tidak punya ikatan kekerabatan, ya, hanya sekedar tetangga saja yang ada di sebelahnya, ya, yang ada di sebelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Begitu juga pada bab ini, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini maksud daripada bab, ya. Maksud daripada bab ini. Qala haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais. Isma'il bin Abi Uwais, Abu Uwais di sini nama beliau adalah Abdullah bin Abdullah bin Uwais, ya. Jadi nama beliau Isma'il bin Abdullah. Isma'il bin Abdullah bin Abdullah bin Abi Uwais bin Uwais. Ya, bin Uwais dikenal Abu Abdullah Al-Asbahi. Abu Abdullah Al-Asbahi, dan beliau dianggap lemah oleh sebagian ulama. Ala kulli hal, Imam Daruqutni beliau menyatakan beliau tidak dipilih di dalam kitab-kitab yang hadis-hadis yang sahih. Ya. Namun beliau dikenal saduq, yaitu jujur beliau. Maka dari itu diambil hadisnya. Namun tidak sebagai inti. Ya, tidak sebagai inti, sebagai penguat, ya, sebagai penguat. Asal hadis ini dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Dikatakan oleh Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, beliau menyatakan bahwasanya Isma'il bin Abi Uwais la yuhsin al-hadis. Ya. Wala ya'rif an yu'addiyahu. Dia tidak bisa memperbaiki hadis dan tidak tahu bagaimana menyampaikan hadis. Bahkan dikatakan au annahu yaqra min ghairi kutubi. Dia membaca bukan kitabnya yang dibaca. Bukan tulisannya. Ala kulli hal, sebagian ulama menganggap beliau lemah. Kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan beliau di dalam jajaran perawinya? Ya, telah lalu. Ya, pada pertemuan yang telah lalu telah kita sampaikan riwayat Imam Bukhari yang dikenal sebagai orang-orang yang terdapat bid'ahnya di sana. Ya, beliau tidak seperti itu. Namun apa? Namun beliau dikenal jujur. Ya, diriwayatkan hadisnya. Namun tidak sebagai inti. Qala haddatsani Malik, Malik ibnu Anas. Ya, Malik ibnu Anas, Imam ahli Madinah. Imam Darul Hijrah dikatakan beliau ini. Ma'ruf, ya. Namun Ismail bin Abi Uwais, ya, sebelum kita lanjutkan, Ismail bin Abi Uwais mempunyai satu mizah dalam Al-Quran, ya. Artinya beliau lemah di dalam hadis, namun dikenal sebagai orang yang berpegang dan sebagai qari, ya, membaca Al-Quran. Bahkan beliau adalah termasuk murid terakhir daripada Nafi', Nafi' ma'ruf, ya, di dalam Al-Quran. Qala an Yahya ibnu Sa'id. Nah, Allahu a'lam. Yahya ibnu Sa'id, zahirnya ibnu Sa'id ini Al-Ansari, thiqah, terpercaya. Qala akhbarani Abu Bakar ibnu Muhammad. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari, thiqah, terpercaya. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari. Qala an Amrah, dari Amrah, Amrah bintu Abdurrahman. Ya, Amrah bintu Abdurrahman. Di sana sekian orang perawi yang bernama Amrah. Ya, sekian perawi yang bernama Amrah. Nah, di sana butuh kejelian. Butuh kejelian. Tadinya ana sempat menyangka orang lain, ya. Namun alhamdulillah setelah sekian kali dibaca, dicari, ketemu, maksudnya beliau ini adalah Amrah bintu Abdurrahman yang hakikatnya Yahya ibnu Sa'id. Ya, ini sering mendengar dari Amrah. Namun pada beberapa hadis seperti hadis ini lewat perantara, yaitu perantara Abu Bakar bin Muhammad. Banyak terjadi demikian dari para muhaddisin. Ya. Tayyib. Qala an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril sallallahu alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Masih tetap Jibril, kata Rasulullah SAW, memberikan wasiat kepadaku dengan tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya dia akan memerintahkan untuk diwarisi tetangga ini. Nah, ini asal daripada hadis ini di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar dan yang lainnya, ya, dari banyak jalan diriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini sebagai penguat saja diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Maka di dalam hadis yang mulia ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil atas apa yang beliau tulis pada bab wasiat terhadap tetangga. Ya. Maksudnya yang memberikan wasiat di sini Jibril kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, selalu ingat tetangga, selalu berbuat baik kepada mereka. Ini adalah bagian daripada agama Islam. Ya. Yusini bil jar. Jar adalah tetangga. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan al-jaru yutlaqu wa yuradu bihi ad-dakhil fil jiwar, kata Imam Al-Qurtubi. Yang dimaksud dengan al-jar atau tetangga itu, ketika dimutlakan demikian, yang dimaksud adalah orang yang berada di sekitarnya. Ya. Qala wa yutlaqu yuradu bihi al-mujawir fid dar. Dan dimutlakan pula, kalau di sini umum sekitar kita, bisa di dalam rumah, bisa di luar. Namun pada beberapa keadaan dimutlakkan, maknanya adalah orang yang ada di sekitar rumah kita, tetangga rumah yang ada di sekitar kita. Ya, ini adalah al-jar. Ini adalah al-jar. Dan kebanyakannya demikian, itu rumah-rumah yang ada. Di sana para ulama berselisih pendapat, ya, tentang tetangga ini, batasannya, tentang batasan tetangga. Dari Ali, ya, bahwasanya dikatakan tetangga itu man sami'an nida, yang mendengar panggilan. Ya, dari rumah kita, kita panggil, dia mendengar. Ya, datang dari Ali bin Abi Thalib. Dikatakan pula dari sebagian yang lain, tetangga itu yang sholat bersama kita pada sholat subuh di masjid bersama-sama kita. Ya, artinya dia sholatnya dengan kita pada sholat subuh, karena memang mungkin waktu itu waktu yang kebanyakannya mereka ada di rumah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau menyatakan, hakul jiwar arba'una daran min kulli janib. Hak tetangga itu 40 rumah dari setiap sisi. Ya, 40 rumah dari setiap sisi, artinya banyak sekali. Ya. Satu kampung, satu hai adalah tetangga. Ya. Tentunya menjaga tetangga di antara hak-hak mereka, yaitu kita menggauli mereka dengan baik, ya, yang sesuai dengan keadaan kita tentunya, ya. Begitu juga membela mereka ketika mereka disakiti, ketika mereka ada kesulitan, ya, dan memberikan nasihat, termasuk memberikan nasihat kepada tetangga, termasuk hukukul jar, hak yang harus kita berikan kepada tetangga. Ya. Demikian, ya, ini yang dimaksud dengan tetangga. Kemudian al-jiran, ini ada tiga jenis. Tetangga ini ada tiga jenis, bagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ada tetangga yang mempunyai semua hak. Ya, tetangga yang mempunyai semua hak. Hak kerabat, saudara. Ya, dia ada hubungan darah. Tapi dia juga tetangga, sudah dua haknya. Tiga, hak sesama muslim. Ya, ketika dia muslim. Kemudian yang mempunyai beberapa hak saja. Dia tidak ada ikatan keluarga, tapi dia sama-sama muslim dan dia tetangganya, punya dua hak yang harus ditunaikan. Kemudian ada yang punya satu hak saja, dia kafir. Kafir dia. Kita harus tunaikan hak sebagai tetangga. Karena Nabi kita menyatakan, mazal Jibril yusini biljar. Jibril masih tetap memberikan wasiat kepadaku untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Ya. Walaupun kafir, Nasrani, Yahudi atau yang semisalnya, tetangga, kita tetap harus memberikan hak itu dengan batasan-batasannya tentunya. Jangan sampai kita tanazul dengan apa yang mereka yakini, kemudian kita memberikan selamat di hari raya mereka, apalagi sampai ikut andil makan bareng di hari-hari besar mereka. Na'udzubillah. Ya, ini bukan bagian daripada berbuat baik kepada tetangga yang demikian ini. Ya, namun ini adalah merupakan keridhaan terhadap kekufuran. Ya, maka tidak diperbolehkan yang demikian. Ala kulli hal. Inilah, ya, terkait dengan beberapa hak yang harus diberikan kepada tetangga. Jangan sampai kita melukai mereka, menzalimi mereka. Jangankan tetangga, sama-sama muslim saja tidak boleh. Rasulullah SAW pernah menyatakan, al-muslim akhul muslim la yadzlimuhu. Muslim, sesama muslim yang lain, dia tidak boleh menzaliminya. Wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya. Ya, tidak boleh merendahkannya. Apalagi dia muslim, orang yang mulia, menyampaikan qaul Allah dan qaul Rasul, menyampaikan aqwalus salaf, berada di atas sunnah, ya, dicaci, dicela dengan celaan-celaan. Nas'alullah as-salamah. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu, tidak boleh kita merendahkannya, ya, apalagi sesama ahlus sunnah. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh kita merendahkan mereka. Kullul muslim ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim atas muslim yang lain diharamkan baginya darah, tidak boleh dicucurkan, kemudian hartanya juga tidak boleh diambil dengan tanpa hak, ya. Tidak boleh diambil dengan apa? Tanpa hak, tanpa seizinnya. Ya, batil yang demikian. Begitu juga harga dirinya, tidak boleh dijatuhkan sesama muslim. Berbeda lagi mimbab tahdzir, mimbab peringatan. Kapan itu? Ketika dia melakukan kesalahan yang nyata dengan bukti dan burhan. Ya. Melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Kemudian disebarkan di halayak umum, menyebarkan bid'ah, menyebarkan perkara-perkara yang terlarang di dalam Islam, wajib diperingatkan. Ya, Islam meyakini, Islam mengajarkan kita bahwasanya wajib bagi kita untuk memperingatkan kesalahan sekecil apapun. Ya, dengan masing-masing kadarnya. Siapa dia yang berbicara? Seorang dai berbicara di mimbar-mimbar. Kemudian menyatakan al-khamr halal. Wajib diperingatkan. Bahkan ketika dia berbicara di mimbar, diperingatkan di atas mimbar. Disesuaikan dengan maslahat yang ada. Namun ketika seseorang berbicara tentang fulan, tidak ada dasar dan tanpa bukti. Nas'alullah as-salamah. Ya. Apalagi sampai merendahkan. Jelas-jelas saja dia melakukan itu, niatan kita untuk merendahkan tidak boleh. Namun apa? Ingin dengan tujuan mengingatkan manusia dari kesalahan yang ia lakukan, sehingga apa? Mereka tidak terlena dengan kesalahan tadi. Ya. Diperbaiki niat. Ya, diperbaiki niat. Ala kulli hal. Tayyib. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah qala 'an Abi Syuraih al-Khuza'i. Hadis selanjutnya dari Abi Syuraih al-Khuza'i, beliau seorang sahabi. Nama beliau adalah Khuwailid bin Amr al-Adawi. Ya, seorang sahabi, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Qala man kana yu'minu billahi, qala 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perbaiki hubungan dengan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik atau diam. Ini tiga perkara di dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah ihsan ilal jar. Telah lalu penjelasan tentang berbuat baik kepada tetangga. Ya, dengan kita menggauli mereka dengan baik, termasuk bertutur kata yang baik, tidak menzalimi tetangganya, tidak mencaci, tidak menyatakan dengan kata-kata yang kasar dan seterusnya kepada tetangganya. Maka telah lalu kita sampaikan terkait dengan perkara yang pertama ini. Kemudian yang kedua, fal yukrim dhaifah, yaitu yang kedua kita diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam untuk menghormati tamu. Ya, menghormati tamu ini di antara kesempurnaan Islam, bahwasanya tamu di sini umum. Ya, siapa yang datang kepada kita maka tamu kita, kenal ataupun tidak kenal. Ya, harus kita muliakan, harus kita berbuat baik kepada mereka. Jangan tutup telinga, jangan tutup mata. Ya, karena mereka mempunyai hak. Karena mereka mempunyai hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hakud diyafah salah satu ayam, 3 hari hak mereka. Ya, paling tidaknya setidaknya yaum wa laila, sehari semalam. Ya, lebih dari itu maka dihitung sedekah. Namun jika tidak sampai 3 hari tadi, itu adalah hak yang harus diberikan. Ketika dia lapar, tidak ada yang memberikan makanan, maka wajib bagi kita untuk memberikan makanan kepadanya. Wajib bagi kita untuk menuntut kepada mereka. Ini Islam. Ini menunjukkan sempurnanya agama kita. Sampai-sampai masalah tamu saja, bahkan orang yang tidak kenal pun kita diperintahkan untuk tetap menjamu mereka. Ya, untuk tetap menjamu mereka, tamu-tamu ini. Kemudian jamuan tadi ala qadri istita'ah, disesuaikan kemampuan kita. Artinya apa yang kita makan dia makan, apa yang kita minum dia minum. Ya, tidak perlu kita takalluf. Nuhina 'ani takalluf, kami ini dilarang untuk berlebih-lebihan memaksakan diri. Tidak perlu kita takalluf. Artinya mampu kita memberikan sekedar nasi dengan pecel, ya nasi dengan pecel. Nasi dengan tempe walaupun dengan cabai rawit, ya, cabai rawit dikucek sama garam, ya itu sudah. Artinya apa yang kita makan ya beliau makan. Tidak perlu takalluf, tidak perlu berlebih-lebihan. Ala kulli hal, ya semampu kita. Ya semakin baik, semakin sempurna, semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Inilah Nabi kita alaihi salatu wassalam memasukkan ikramud duyuf bagian daripada keimanan. Bahkan dikatakan barang siapa yang beriman, lantas kemudian ketika kita tidak hormati, apakah hilang iman kita? Tidak. Bukan demikian. Ya, tidak sempurna keimanannya ketika dia melanggar itu. Artinya tidak dikatakan sempurna keimanannya ketika dia tidak memuliakan tamunya. Perkara yang besar. Ya, subhanallah, indahnya Islam. Jika mereka tahu, niscaya mereka orang-orang kufar, ladakhalu alal Islam afwajan, mereka akan masuk kepada Islam, berbondong-bondong mereka akan masuk. Ya, yang ini tidak ada pada diri mereka. Ya, tidak ada pada diri mereka. Apa yang mereka lakukan dari ikramud duyuf? Semuanya min ajlil masalih, maslahat bagi mereka, imma dunia atau yang semisal itu. Adapun Islam, kita melakukan ini karena kita meyakini ini adalah bagian daripada keimanan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Ketika Anda tidak mampu untuk berbicara dengan kalimah thayyibah, kalimah yang memasukkan kegembiraan di dalam hati-hati saudaramu, maka diamlah. Ya. Yeah. Maka diamlah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk kita selalu dan senantiasa bersemangat untuk berkata-kata yang baik, untuk kita betul-betul memperhatikan lisan kita. Ya. Ketika kita mengkhawatirkan diri kita untuk berkata-kata kemudian dengan kata-kata itu menyakiti saudara kita, maka diam. Rubah kata-kata tadi dengan apa? Dengan zikrullah. dengan kalimat la ilaha illallah. Ini minal hasanat, kata Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya, apakah termasuk hasanat? La ilaha illallah minal hasanat, termasuk kebaikan. Katakan subhanallah walhamdulillah, ini adalah kebaikan. Termasuk yakul khairan awliyasmu, ini termasuk kata-kata yang baik. Atau ketika kita berkata, kemudian kata-kata ucapan kita menyebabkan perkara semakin runyam, diam. Ya. Maka ini yang perlu kita jaga. Yang lebih berhak untuk dipenjara itu adalah lisan. Ya, adalah lisan seseorang untuk dijaga, untuk disucikan. Hati-hati, karena lisan ini perkaranya besar. Karena sebab lisan menjadi sebab adu domba antara muslim satu dengan yang lainnya. Karena sebab lisan terpecah belah antara ahlus sunnah. Karena sebab lisan ya rusak hubungan antara bapak dengan anaknya, antara ibu dengan anaknya, antara saudara dengan saudaranya yang lain. Lisan. Ya, hati-hati dengan lisan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihatnya, fal yakul khairan, katakan yang baik. Ya, zikir kepada Allah, azkar sabah wal masa, kalimatu tayyibah la ilaha illallah, wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan sisanya amal-amal soleh yang harus kita lakukan yang lebih baik di sisi Rabbmu dibandingkan apa? Kita berkata-kata kemudian dengan kata-kata kita menyebabkan perkaranya semakin runyam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala naktafi bihadal qadar. Kita lanjutkan pembahasan kita pada Selasa yang akan datang. Dan sekali lagi ana minta kepada talabah untuk menghafal dua hadis ini. Lima tadi belum terpenuhi. Ya, maka pada pertemuan yang akan datang kami minta lima daripada talabah untuk menghafal dua hadis ini. Ya, untuk menghafal dua hadis ini. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.